إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله kita telah memasuki bulan Ramadan dan telah berlalu beberapa hari dan beberapa malam kita melaksanakan tarawih di malam hari dan siamnya di siang hari. Wan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengucapkan sebuah hadis kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika telah masuk bulan Ramadan, qala alaihi salatu wassalam kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an ataakum Ramadan شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرمها فقد حرم. Artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Na'am ibadallah, bulan Ramadan penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalamnya. Pahala, ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan bagi orang-orang yang melakukan al-a'malus salihah di bulan Ramadan. Di samping amal-amal salih maftuhah, terbuka di kulli majallat, di setiap momen-momen banyak al-a'malus salihah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam selanjutnya, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kalian puasa Ramadan. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْهُ. Barang siapa di antara kalian yang hadir di negerinya, tidak dalam keadaan musafir, sementara dia mendapati bulan Ramadan, فَلْيَسُمْهُ, hendaknya dia berpuasa, puasa Ramadan. وَمِنَ الْمُقَرَّرْ لَدَيْنَا جَمِيعًا عِبَادَ اللَّهِ, bahwasanya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan maka Allah cintai, dan setiap apa yang Allah cintai maka itu ibadah. Fasyamu ibadah, ibadallah, ibadatun azimah, ibadah yang besar. Kita menahan makan, menahan minum, menahan lapar dan haus sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa sampai kepada darajatul muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena dengan meninggalkan makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, tentunya ini merupakan sebab seseorang bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketaatan kepadanya dan memperkecil, mempersempit pengaruh syaitan kepadanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majra ad-dam," sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam al-khamsah. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya salah satu di antara rukun-rukun Islam yang lima. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti Islamnya tidak sempurna. Jika dia meninggalkannya karena menentang wajibnya puasa, maka dia kafir, kharaja minal millah. Adapun jika dia meninggalkannya karena malas, maka dia telah melakukan salah satu di antara dosa-dosa besar yang telah datang ancamannya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diperjalankan Lailatul Mi'raj, beliau melihat beberapa keadaan ahlun nar, di antaranya adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqatan ashdamuhum tasilu ashdamuhum dama." Kemudian aku melihat sebuah kaum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bergelantungan dengan bagian atas tumit mereka, artinya dalam keadaan terbalik. Kemudian bagian pinggir dari mulut mereka musyaqqaqah, robek, dan mengalir darinya darah. Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang-orang ini? Bertanya, siapa orang-orang ini? Qila lahu, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Haula yuftiruna qabla tahillat asyamihim." Orang-orang ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum masuk waktu buka puasa. Perhatikan ibadallah. Tadinya dia berpuasa, tapi dia berbuka sebelum masuk waktunya, mendapatkan ancaman ini. Kata Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam as-sahihah, "Hadhi 'uqubah liman afthara qabla dukhuli waqtiha." Ini adalah hukuman bagi orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktunya. Maka bagaimana lagi orang yang tidak berpuasa dari awal, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Nasallahu salamu wa afiyah. Maka kewajiban bagi kita ibadallah untuk mengingatkan saudara-saudara kita dari kaum muslimin, secara khusus keluarga-keluarga kita yang masih awam. Di antara mereka ada yang tersahur, bermudah-mudahan tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kita ingatkan mereka dengan yang semisal hadis ini. Ibadallah, kita berpuasa di samping meninggalkan makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Dan ini termasuk di antara adab-adab puasa yang menentukan besar tidaknya pahalanya. Di antaranya adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Faman lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan al-qawl az-zur, sebagian ulama memaknai dengan makna yang sifatnya umum, yaitu ucapan-ucapan yang haram seluruhnya, wal amal bih, dan beramal dengannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat, sebagian ulama mengartikannya dengan iradah, yakni iradah syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, yakni tidak menyukai dia semata-mata berpuasa hanya semata-mata meninggalkan makan dan minum saja, tapi perbuatan-perbuatan haram yang lainnya dia tidak tinggalkan. Allah tidak menyukai itu. Allah menginginkan dari puasa kita, kita menjadi orang yang bertakwa, dan itulah hikmah disyariatkannya, diwajibkannya puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga jika ada orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum, tapi tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, maka puasanya tidak sempurna. Nah, yang diinginkan dari kita adalah meninggalkan pembatal-pembatal puasa dan juga meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, qaulan wa amalan. Itulah hikmah disyariatkannya puasa. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang lain yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang berbunyi wasiyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng yang bisa melindungi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnah. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ. Jika salah seorang kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan ar-rafas, yaitu ucapan keji dan kotor. وَلَا يَسْخَطْ, dan jangan dia berteriak-teriak. وَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Nabi alaihi salatu wassalam selanjutnya membimbingkan, jika ada seorang yang mencelanya ataukah menyerang dia, maka hendaknya dia mengatakan saya berpuasa. Dia tidak dibimbingkan untuk diam saja, supaya orang yang mencelanya atau orang yang menyerangnya tidak menyangkanya lemah. Dan juga dia tidak dibimbingkan untuk membalas yang semisal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha." Balasan kejelekan itu adalah kejelekan serupa. Allah Subhanahu, Nabi alaihi salatu wasallam membimbingkan dengan yang lebih afdal. Dia tidak membalas. Dia cukup mengucapkan inni shaim. Lanjutan ayat, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ini lebih utama tentunya. Membalas kejelekan itu dengan pemaafan, al-afu. Ini beberapa adab di antara adab-adab puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang butuh untuk kita ingatkan di kesempatan ini, barakallahu li wa lakum, yaitu tentang qiyam Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita menegakkan qiyamul lail, yang kita kenal dengan apa yang diistilahkan oleh para ulama, salatul tarawih. Hendaknya kita bersungguh-sungguh menegakkan tarawih Naam. Mengerahkan juhud kemampuan kita supaya mengerjakan salatut tarawih bersama imam dari awal hingga tuntas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansarif, sampai imam itu selesai, maka akan dituliskan untuknya pahala semalam suntuk. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan hatta yansarif, sampai imam itu tuntas selesai dari mengerjakan sholatnya. Artinya kalau ada seorang yang sholat bersama imam, sholatnya tidak sampai tuntas bersama imam, maka tidak mendapatkan pahala ini. Pahala sholat semalam suntuk. Di antara kita mungkin tidak ada yang mampu mengerjakan sholatul lail, sholat malam semalam suntuk, illa marahimahullah. Maka kita jangan melewatkan momen yang sangat besar ini. Kita hanya sholat satu atau dua jam bersama imam, tapi subhanallah, ditulis pahala semalam suntuk, sholat semalam suntuk. Berapa jam itu kalau kita ingin hitung? Maka tidak sepantasnya bagi orang yang betul-betul beriman dengan keimanan yang sempurna untuk meninggalkan keutamaan ini. Na'am ibadallah, as-siyam wal-qiyam. Siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholatut tarawih. Semuanya itu harus dikerjakan dengan imanan wahtisaban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wahtisaban kufirullahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, yakni imanan billah, shaddaqa wa'dah, beriman kepada Allah dan membenarkan janjinya, dalam artian dia ikhlas berpuasa bukan karena terpaksa, berpuasa bukan karena sesuatu dari tendensi dunia, riaan atau kasum'ah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, imanan billah, dan membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufrallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian pula qiyamul lail di Ramadan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, menegakkan salatul lail di bulan Ramadan imanan wahtisaban, maka akan diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tidak membatasi pengampunan dosa itu 1, 2, 3 tahun, 4, 5, atau 10 tahun. Tidak. Ma taqaddama min dzambih. Apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Subhanallah. Keutamaan yang besar. Hanya saja kata ulama, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat khusus. Adapun dosa-dosa kecil, maka bisa diampuni dengan al-amalus sholihah yang kita lakukan. Ibadullah, di samping puasa yang kita lakukan di siang hari yang tentu hukumnya wajib, tarawih yang kita lakukan di malam hari, kita ketahui bersama hukumnya sunnah, mustahab. Di sana juga ada amal-amal yang lain yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Contohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya adalah istiktharus shadaqah wal jud di Ramadan. Memperbanyak sedekah dan berbuat baik di bulan Ramadan. Di sahihain, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling dermawan. Paling banyak melakukan jud, kebaikan-kebaikan. Dan apabila masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. ya, kualitas dan kuantitas jud Nabi SAW ditingkatkan di bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana ajwadu min ar-rihil mursalah. Ada Nabi SAW lebih dermawan, ya, ajwadu bil khair, lebih dermawan dalam melakukan kebaikan daripada ar-rih al-mursalah, angin badai, angin topan yang sifatnya cepat. Jika dia bertiup cepat dan kencang, Nabi SAW ketika melakukan kebaikan, melakukan kedermawanan, maka beliau sifatnya lebih cepat lagi daripada angin kencang itu, lebih kencang lagi daripada angin topan itu. Nah, maka bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah. Teladan yang baik. Mungkin di bulan Ramadan kita kalau bersedekah hanya beberapa, di luar bulan Ramadan kita bersedekah hanya beberapa saja. Maka di bulan Ramadan ini jangan tanggung-tanggung. Bersedekah lebih banyak lagi daripada itu dalam rangka mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan abu-abu as-sadaqah wa abu-abu al-jud wasi'ah. Pintu-pintu berbuat baik itu luas. Di antaranya adalah dengan memberikan makan orang yang berpuasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Wa ra'a la yanqusa min ajri shaimi syai. Hanya saja tidak mengurangi puasa orang yang berpuasa itu. Naam, utamanya yang besar. Hendaknya kita berlomba-lomba di dalam melakukannya. Berbuat baik kepada tetangga, at-tabadul bainal jiran. Ya, saling memberikan hadiah, saling memberikan makanan di antara tetangga kita. Kalau di luar Ramadan kita biasa melakukannya, maka di bulan Ramadan ini diperbanyak untuk dilakukan. Itu adalah contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, teladan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Iman kana rajullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, ini beberapa perkara yang butuh untuk kita ingatkan di khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufiknya untuk bisa mengamalkannya. Aku lumah sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di samping amalan-amalan yang kita sebutkan di khutbah yang pertama, di bulan Ramadan ini juga disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak qiraatul Quran. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas. Dalam hadis tersebut disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan yudarisul Quran ma'a Jibril alaihi salam. Beliau mengulang-ulang membaca Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Di tahun beliau meninggal, Jibril datang 2 kali. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya disenangi bagi kita untuk memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping ulama mengatakan bahwasanya Ramadan itu merupakan syahrul Quran, karena di dalamnya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan menurut penjelasan ulama terhadap hadis Ibnu Abbas di atas, bahwasanya membaca Al-Qur'an di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Dikarenakan di siang hari kita banyak kesibukan mencari maisha dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Kita mau baca Quran, kita tersibukkan dengan kesibukan maisha. Sulit untuk memperbanyaknya di siang hari. Maka di malam hari dilakukan. Dan juga di samping bacaan di malam hari asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Lebih memberikan bekas di hati. Lebih berkesan bacaan di malam hari. Dan dalam hal memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW di salah satu malam di bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran dalam sholat dengan bacaan yang panjang. Beliau sholat bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi SAW baca suratul Baqarah, suratul Nisa, surat Al-Imran dalam satu rakaat. Hampir lima juz. Satu rakaat, lima juz. Kalau mau dihitung, delapan rakaat. Jika di setiap rakaat bacaannya panjangnya sama, maka sangat banyak sekali. Satu malam. Dan telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam adalah Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair. Dari kalangan tabi'i Mujahid dan a'imah yang lainnya, di antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanif. Imam Syafi'i rahimahullah belum mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. 60 kali khatam ibadallah. Artinya dalam satu hari satu malam beliau mengkhatamkan dua kali khatam. Aina nahnu min haula? Di mana kita dengan mereka? Salafun salih yang kita menisbahkan diri kepada mereka, tapi kita sangat jauh dari sisi iman dan amal tentunya. Karena sallallahu salama wal afiyah, nasallahu taufiq wal aun. Kana dhuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul qur'an wa it'amut ta'am. Imam Az-Zuhri apabila masuk bulan Ramadan beliau mengatakan bulan Ramadan yang ada adalah baca Quran dan memberikan makan orang. Kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran. Ibnu Abdul Hakam mengatakan kana al-Imam Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadith wa mujalasati ahli al-'ilm wa aqbala 'ala tilawatil Qur'an min mushaf. Al-Imam Malik apabila masuk bulan Ramadan beliau meninggalkan menyampaikan hadis dan duduk bersama para ulama. Beliau memfokuskan diri membaca Al-Qur'an dari mushaf. Al-Imam Qatadah bin Ja'am as-Sadusi rahimahullah beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan setiap sepekan. Banyak tujuh hari khatam. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap tiga kali. Setiap tiga hari sekali. Dan apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak sekali sehari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengkhatamkan Al-Quran di siang hari bulan Ramadan sebanyak satu kali khatam. Dan apabila datang malam hari setelah sholat tarawih, beliau membaca sepertiga mushaf. Mungkin saja ada yang bertanya, di sana ada larangan untuk membaca Al-Quran kurang dari tiga hari. Padahal kita mendengar amalan mereka di bulan Ramadan ini. Mereka membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada yang membacanya dalam 1 hari, 1 malam. Ada yang sampai 1 hari, 1 malam, 2 kali khatam. Telah dijelaskan oleh Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Bahwasanya larangan itu terkait orang yang melakukannya alal mudawamati ala dzalik, yang melakukannya terus-menerus. Adapun jika melakukannya di musim-musim tertentu, mawasimul khair, seperti bulan Ramadan, ataukah seperti orang yang melakukannya di makan al-fadil, tempat yang utama, seperti di Makkah, ya. Bagi orang yang bukan penduduk Makkah, memperbanyak membaca Al-Quran di situ, untuk mendapatkan keutamaan di dalamnya, maka ini diperbolehkan, dan ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan Ishaq dan selain keduanya. Alhasil ibadallah, ini beberapa amal soleh yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Tentunya bukan pembatasan, ini hanya sebagiannya saja, dan ini yang banyak kita amalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk minal mutanafisin, orang-orang yang berlomba-lomba, bukan belakang-belakangan, bukan ketinggalan dalam melakukan amal soleh. Tapi kita itu diperintahkan untuk falyatanafas al-mutanafisun, berlomba-lomba, bukan ya mundur ke belakang, tapi kita berlomba-lomba. Nah, barakallahu fikum. Ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan khutbah kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa qul salam.